Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan jenis hadi yang kedua. Hadiyul Jubran. Hadiyul Jubran yaitu hadi yang disembeli dalam rangka Jubran. Jubran yaitu menutupi suatu kekurangan, kesalahan yang terjadi pada haji. Wa huwal fidyatul wajibatu, yaitu fidyah yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Litarki wajibin, karena meninggalkan suatu kewajiban pada haji. Ya, apa saja perkara-perkara yang merupakan, yang termasuk kewajiban dalam haji, hal-hal yang wajib dalam haji sudah kita lewati. Sudah kita lewati penjelasan apa saja merupakan rukun, apa saja merupakan kewajiban, dan apa saja merupakan sunnah. Nah, apabila ada suatu perkara wajib yang ditinggalkan, ya, sudah kita lewati bahwa haji sah. Haji sah. Akan tetapi harus ditutupi kesalahan itu, kekurangan itu dengan bayar fidyah berupa hadi jubran yang kita pelajari sekarang. Aw iktikabi mahdhurin min mahdhuratil ihram, atau mengerjakan suatu perkara terlarang yang haram, yang dari hal-hal yang diharamkan selama berihram. Jadi pelanggaran aturan ihram. Juga sudah kita pelajari bahwa ketika seseorang berihram berstatus muhrim atau muhrimah, maka dia terikat dengan aturan-aturan ihram. Ada hal-hal yang terlarang selama berihram. Ada hal-hal yang diharamkan selama berihram. Ya. Apabila dilanggar tanpa udur. Apabila dilanggar tanpa udur. Bukan karena tidak tahu hukum. Bukan karena lupa. Ya. Bukan karena suatu udur. Jadi dia sengaja melanggar dalam keadaan tahu hukum, dalam keadaan sadar, ingat. Maka dia terkena kewajiban bayar fidyah. Ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan yang telah kita lewati pada pembahasan konsekuensi hukum pelanggaran aturan ihram. Ya, yang bisa dilihat kembali di pembahasan pertama, masalah kedua, yaitu fidyatul mahdhurat. Jika mencukur habis rambut kepala dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, ya, yang semisal dengan itu, ya, yang setara dengan itu, ada yang pilihan yang sudah kita lewati, ya. Salah satunya ada, ya, adalah menyembeli hadi seekor kambing. Nah, ini sekarang yang disebut, ya, hadi jubran. Pilihan yang lain adalah memberi makan 6 fakir miskin. Pilihan yang lain berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Nah, salah satu dari 3 pilihan itu adalah dzabh syatin. Nah, ini sekarang kita pelajari. Nah, ini sekarang kita pelajari, yaitu yang disebut sebagai haji umrah. Nah, tayyib, dan bahkan ada yang lebih berat konsekuensinya daripada itu. Nah, yang juga telah kita pelajari pada pembahasan tersebut, nah, yaitu yang konsekuensinya bukan hanya yaitu yang konsekuensinya adalah badanah. Haji jubronnya adalah badanah. Nah, yaitu seekor unta. Baik. Dan yang itu bahkan batal kan hajinya. Nah, batal hajinya, yaitu wato sebelum tahallul awal. Nah, jima sebelum tahallul awal membatalkan haji, dan wajib fidyahnya adalah badana, yaitu apa? Seekor unta. Adapun jika itu dilakukan setelah tahallul pertama, ya, sebelum tahallul kedua, setelah tahallul pertama, maka na'am tidak membatalkan haji dan hanya sah, yaitu seekor kambing. Nah, ini sekadar mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, terkait dengan iftikab mahdur min mahduratil ihram, hadis jubran itu yang dimaksud, ya, au bi sababil ihsari, au bi sababil ihsari inda wujubi sababi, atau fidyah yang wajib, ya, berupa haji jubron ini dengan sebab al-ihsar. Dengan sebab al-ihsar, yaitu tertahan. Tertahan di luar tanah suci, tidak bisa masuk ke Makkah untuk menunaikan haji. Inda wujudi sababi, ketika ada faktornya. Yang disepakati, yang pernah dialami oleh Nabi alaihissalam, yang dialami oleh Nabi alaihissalam ketika Nabi tertahan menunaikan umrah, ya, Hudaybiyah, karena dilarang oleh kufar Quraisy masuk ke Makkah, ya. Baik, sehingga mereka terpaksa membatalkan ihramnya di situ, di Hudaybiyah. Dan sebagai tebusannya adalah menyembelih haji. Apakah ihsar hanya sebatas jika dihalangi oleh musuh sehingga tidak bisa melakukan haji umrah? Ataukah jika ada faktor lain selain itu yang menyebabkan seseorang tertahan sehingga tidak bisa menunaikan hajat umrohnya, memiliki hukum yang sama? Ini masalah khilafiyah di kalangan ulama. Misalkan karena sakit, ataukah faktor lain yang menghalangi dia sehingga dia tidak bisa menunaikan hajat umrohnya? Selain karena musuh, ya, apakah hukumnya sama masalah kilafiyah tadi sudah disinggung? Naam. Disembeli hadi karena ihsar tadi inda wujudi sababi, ketika ada faktornya. Sebagaimana hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembeli dan para sahabat menyembeli hadi jubran mereka dengan sebab ihsar, tertahan di Hudaybiyah oleh kufar Quraisy, disembeli di situ di Hudaybiyah. Di qouli ta'ala berdasarkan firman Allah taala, fa in uhsirtum, kemudian apabila kalian terhalangi masuk ke Makkah, famastaisara minal hadi, maka wajib menyembeli apa yang dimudahkan Allah SWT dari hewan hadi. Dan ini dalil tentang ihsar ayat ini. Dan terkait peristiwa Umrah Hudaybiyah Nabi SAW yang gagal, ya, karena dihalangi oleh kufar Quraisy yang telah diceritakan tadi. Wali Qali Ibn Abbasin, dan berdasarkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, athar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, man nasiya min nusukihi syai'an, barang siapa lupa mengerjakan sesuatu dari nusuknya, dari manasiknya, sesuatu yang sifatnya apa, wajib, sesuatu yang sifatnya wajib maksudnya, au tarakahu, atau dia sengaja meninggalkannya, sengaja meninggalkannya, bukan lupa tetapi sengaja meninggalkannya, ya. Ingat, ini fatwa Ibn Abbas ini yang dipegang oleh jumhur, telah kita lewati penjelasannya pada pembahasan kewajiban-kewajiban haji. Seperti halnya orang yang melampaui miqat. Melampaui miqat. Miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW untuk berihram. Dari situ dia lampaui, dia lewati. Berarti tidak melaksanakan kewajiban berihram dari miqat. Seperti, dan ini banyak menimpa jamaah haji kaum muslimin di negeri ini karena fatwa yang salah, yaitu mereka mengikuti fatwa yang membuat miqat baru di luar ketetapan Nabi SAW, yaitu membuat miqat di Jeddah, padahal mereka melintasi pesawatnya melintas di atas Yalamlam Yaman, ya. Ini untuk yang langsung dari Jakarta lewat Yaman melintas ke Yalamlam menuju Jeddah, dari Jeddah ke Makkah. Ini yang muskilah. Adapun yang dari Jakarta ke Madinah atau Jeddah tapi ke Madinah dulu, yang jelas melewati Madinah, maka dari Dzulhulaifah Bir Ali enggak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang lewat Yalamlam ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Makkah, tidak lewat Madinah. Nah, mereka mengikuti fatwa berihramnya di Jeddah, padahal melewati miqat yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Yalamlam. Ya, hunna lahunna waliman ata alaihinna liman arada al-hajj wal umrah. Kata Nabi sallallahu, miqat-miqat yang ditetapkan itu salah satunya Yalamlam untuk penduduk Yaman. Dan siapa saja selain penduduk Yaman yang melintas di wilayah itu, maka itu miqatnya. Ya, berarti harus dari atas pesawat ihramnya ketika persis di atas Yalamlam. Dan itu alhamdulillah ada pengumumannya sebenarnya dari kru pesawat, pilot, ya, dan kru pesawat ada. Tapi gara-gara fatwa yang nyeleneh tersebut, ya, banyak mengikutinya, maka itu pelanggaran. Itu termasuk tidak melaksanakan kewajiban berihram dari miqat. Itu sebenarnya harusnya ditebus dengan ini, sesuai fatwa Ibn Abbas ini. Ya. Hadi jubran, dam. Man nasiya nusuka syai'an, man nasiya min nusuki syai'an aw taraka, barang siapa lupa syai'an sesuatu dari, yakni satu kewajiban, syai'an di sini satu kewajiban ya. Nah, bukan rukun, karena kalau rukun tidak sah. Ini kewajiban. Nah, masih sah tetapi kesalahan itu ke orang itu harus dibayar dengan fidyah ini. Au taraka atau dia sengaja meninggalkannya, fal yuriq daman, maka hendaknya dia mengalirkan darah sembelian hari. Fal yuriq, hendaknya dia menumpahkan, mengalirkan daman, darah, darah sembelian hari, yang disebut dengan hadi Jubran. Naam. Atsar Ibn Abbas diriwayatkan oleh Baihaqi, atsarnya sahih. Baik. Dan ini yang diikuti oleh jumhur ulama. Jadi di sini yang ditampilkan adalah dalil hadis Jubran untuk ihsar, disebabkan ihsar, yaitu ayat fa in ufsirtum famastaysara min al-hadi, dan hadis Jubran untuk tarki wajib, yaitu fatwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa dalil untuk i'tikad mahdzur? Ya, hadis Jubran sebagai fidyah yang wajib untuk i'tikad mahdzur, di sini tidak disebutkan lagi dalilnya karena sudah lewat pembahasannya pada masalah sebelumnya yang tadi sempat kita merujuk. Tiga pilihan itu salah satunya adalah menyembeli seekor kambing. Dalilnya adalah ya juga terkait dengan peristiwa naam ayat dan hadis yang telah lewat ya. Naam, ayat dan hadis yang telah lewat penjelasannya. Hadis yaitu terkait dengan dan naam dan ayat turun terkait dengan itu, yaitu sahabat yang terganggu oleh kutu yang banyak di rambutnya yang panjang, dan sehingga terpaksa dia mencukurnya ketika umrah Hudaybiyah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ingat kembali itu, yaitu kasusnya siapa? Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah, itu dalilnya tentang ini. Jadi tidak diulang lagi karena sudah lewat ya. Salah satu dari tiga pilihan itu ini, hadis Jubran ini. Faham ya? Nah, kemudian di sini jelaskan wa hadzan naw'u la yajuzul aklu minhu. Untuk jenis hadis Jubran ini, la yajuzul aklu minhu, tidak boleh makan sedikit pun darinya. Jadi orang yang membayar hadis Jubran ini ya, tidak boleh memakan sedikit pun bagian dari hadis itu. Ya. Karena ini posisi kedudukannya adalah ya, tebusan fidyah, semacam kafarat, sepertinya kafarat penebus. Jadi dia tidak boleh menyentuhnya, makan darinya. Bal yutasaddaqu bihi ala fuqara'il haram. Bal yutasaddaqu bihi ala fuqara'il haram, bahkan wajib disedekahkan semuanya kepada fakir miskin tanah suci. Beda dengan hadis syukron yang pertama yang disembeli dalam rangka syukron, bersyukur kepada Allah SWT akan menghasilkan dua ibadah haji dan umrah sekaligus dalam satu safar, yaitu tamattu dan qiran. Nah, itu sudah kita lewati ya, dia pelakunya ikut makan sebagaimana naam perintah Allah SWT dalam ayat dan amalan Nabi SAW. Adapun ini fidyah. Nah, untuk menutupi kesalahan, maka dia tidak boleh ikut makan, harus disedekahkan semua ke fakir miskin haram. Siapa yang dimaksud dengan fakir miskin haram? Fakir miskin haram artinya fakir miskin ya, yang ada di tanah suci. Di sini dikatakan fukara. Fukara itu artinya orang-orang fakir. Masuk di dalamnya orang-orang miskin. Ada perbedaan antara fakir dan miskin ya. Fakir itu tidak punya harta sama sekali, tidak punya penghasilan sama sekali. Ya, benar-benar kere. Nah, kalau miskin, ada penghasilan tapi tidak cukup untuk nafkah wajib. Ada harta tapi tidak cukup untuk nafkah wajib. Itu miskin. Ya. Apabila disebut fuqara secara tersendiri, terpisah, tidak disebut masakin, maka masakin orang miskin juga masuk dalam makna itu. Jika disebut masakin, tidak disebut fuqara, maka fuqara juga masuk di situ. Jika dua-duanya digandengkan, maka berbeda maknanya. Berbeda maknanya tadi itu, fakir tidak ada sama sekali hartanya, penghasilannya, miskin ada tapi kurang. Ini dua kata yang masuk dalam kaidah idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jtama'a. Idza jtama'a iftaraqa, jika keduanya bergabung dalam satu konteks kalimat, beda maknanya. Fakir berarti tidak punya apa-apa sama sekali penghasilan, harta. Miskin punya tapi tidak cukup. Jika berpisah penyebutannya, satu saja yang disebutkan, lain tidak, iftaraqa, ijtama'a, maka menjadi bergabung. Jadi meskipun di sini ada fuqara disebutkan atas fuqara, maka masuk di dalamnya masakin. Artinya maknanya di sini mencakup dua-duanya, fakir miskin maksudnya. Baik yang tidak punya harta sama sekali maupun yang punya tapi kurang. Apa yang dimaksud dengan fakir miskin tanah suci? Yang ada di tanah suci ketika itu, meskipun dia bukan penduduk tanah suci, dia pendatang dari luar, juga sedang berhaji misalkan. Ya, atau dia datang, ya, dan sedang ada pekerjaan di sana, tugas, aktivitas, ya, dan dia termasuk fakir miskin berada di tanah suci, padahal bukan penduduk asli Makkah, bukan penduduk asli tanah suci Makkah dan yang tanah suci lainnya yang masuk batas tanah suci, maka itu masuk di dalam, ya, makna fuqara al-haram. Bisa difahami? Fakir miskin yang ada di tanah suci, meskipun bukan penduduk asli tanah suci, pendatang dari luar, tapi ada di situ, maka berhak. Baik. Sebenarnya pernah sudah saya sampaikan pada pembahasan fidyatul adha, fidyah, ya, al-adha, pelanggaran aturan ihram karena gangguan rambut kepala pada kasus Ka' bin Ujrah itu. Sudah saya sampaikan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa khusus untuk pelanggaran aturan ihram selain jaza as-sayd, selain, ya, tebusan membunuh hewan buruan darat, ya, selain itu boleh disembelih di tempat kejadian dan boleh disedekahkan ke selain fakir miskin tanah suci. Ibnu Utsaimin berdalil dengan kasus Ka' bin Ujrah, hadits Ka' bin Ujrah itu di Hudaybiyah kejadiannya, dan Nabi mengizinkan dia, merintahkan menyembelih di situ. Salah satu pilihannya idbah syatan, sembelilah seekor kambing. Naam. Wallahu a'lam. Tetapi sesuatu yang boleh disembeli dan dibagikan di luar tanah suci, ya, itu juga boleh di tanah suci. Jika kemudian, ya, penebusan hadi tersebut untuk pelanggaran ihram selain jaza ushoyid yang boleh di luar tanah suci dilakukan di dalam tanah suci dan bagikan ke fakir miskin tanah suci, itu jelas sah. Nah, baik. Adapun jaza ushoyid juga sudah kita lewati, ya, pada masalah sebelumnya. Jaza ushoyid, bayaran tebusan karena membunuh hewan buruan darat, maka itu hadiyan balighul Ka'bah. Hadiyan balighul Ka'bah, hadiyanya harus sampai ke Ka'bah. Jadi tidak boleh disembeli dan dibagikan di luar tanah suci. Baik. Tetapi mudahnya, ya, kalian hafalkan saja ini, ingat semuanya wajib disedekahkan, ya, tidak boleh makan darinya untuk Jubron. Kemudian disedekahkan ke siapa? Sedekahkan ke fuqara al-haram, yakni fakir miskin tanah suci. Nah, jadi disembeli di tanah suci, dibagikan ke fakir miskin yang didapatkan di tanah suci, meskipun bukan penduduk asli tanah suci. Baik. Kemudian asalis yang ketiga, hadi tatawwu. Hadi tatawwu yang sifatnya sunnah, tidak wajib. Wa huwa mustahabbun li kulli hajjin. Dan ini sunnah bagi setiap orang yang berhaji. Wa li kulli mu'tamirin, dan setiap orang yang berumrah. Ya. Iktida'an bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahda mi'ata badanat mi'ata badanatin fi hajjatil wada'. Sungguh Nabi SAW telah menyembelih hadi sebanyak 100 ekor unta. Ya. 100 ekor unta. Fi hajjatul wada', pada hajjatul wada'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, 100 ekor unta itu semuanya hadi tatawwu. Disembelih sendiri oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak berapa ekor, ada yang tahu? Sebagiannya diwakilkan ke Ali radhiyallahu anhu, tapi sebagian besarnya disembelih sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Hah? Bagaimana cara mengingat? Ada yang tahu umurnya Rasul? Berapa umurnya? Berapa umurnya Rasul, Nabi? Berapa tahun? 63 tahun. Nah, 63 ekor yang disembelih sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya, hanya untuk mengingat aja. Rumus. Tidak ada kaitannya, hanya untuk mengingat. Ya, 63 ekor disembeli sendiri oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sisanya diserahkan ke Ali, diwakilkan ke Ali. Baik, yang menunjukkan bahwa yang lebih utama disembeli sendiri. Hadi itu, begitu pula udhiyah kurban. Nah, dan boleh diwakilkan. Nah, wa yustahabbul aklu min, dan disunnahkan makan darinya. Disunnahkan, ya, pemilik hadi itu ikut makan dari hadi tatawwu'nya, seperti halnya hadi syukran. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazurin bibad'atin. Amara min kulli jazurin bibad'atin. Nabi merintahkan dari setiap jazur yang disembeli unta tatawu, hadi tatawu yang disembeli itu, bibad'ah. Memerintahkan diambilkan masing-masing dari 100 itu, dari per ekornya, Nabi memerintahkan agar diambilkan bada'ah. Ya, potongan daging darinya. Tidak ada yang dilewatkan satu ekor pun oleh Nabi SAW. Ya, menunjukkan kuatnya sunnah ini kan. Padahal 100 ekor loh ini. Kenapa misalnya kita tidak berpikir, kenapa Nabi tidak mencukupkan, ya, dari satu ekor aja diambil yang banyak sekalian. Kan begitu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Tapi masalahnya adalah sunnah untuk memakan dari hadi tatawu tersebut, ya, meskipun sedikit. Ya, maka masing-masing per ekornya dari 100 itu ada yang diambil. Nabi merintahkan agar diambilkan. Bada'ah. Fatu bihat. Kemudian dimasakkan. Wa akala minha, dan Nabi makan darinya. Wa syariba min maraqiha, dan Nabi meminum dari maraqnya, kuahnya. Ya. Hadis ini riwayat oleh Muslim. Wal bada'atu bada'ah al-qit'atu min al-lahm, potongan daging. Potongan daging. Nah, wa yajuzu li ghairil muhrimi, dan boleh bagi orang yang tidak berihram bagi orang yang tidak berihram, yang ada di negerinya, dia tidak ke Makkah, tidak berangkat berhaji, berumrah. Ya, an yab'atha hadaya ila Makkah, untuk mengirim hadaya, hewan-hewan hadi, ila Makkah, ke Makkah. Dia kirim, ya. Dititipkan ke seseorang misalkan, dikirim ke sana, litudbaha biha, agar hewan hadi tersebut disembeli di sana, di Makkah. Ya, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai hadi. Nah, karena hadi itu disembeli di tanah suci. Nah, di sekitar Ka'bah. Nah, wala yahrumu alaihi syai'un mimma yahrumu alal muhrim. Dan tidak ada, la yahrumu alai syai'un, tidak ada sesuatu yang diharamkan atasnya ketika dia mengirim hewan hadi ke Makkah untuk disembeli di tanah suci, ya. Tidak ada hal-hal yang diharamkan atas dia. Mimma yahrumu alal muhrim, dari hal-hal yang diharamkan atas orang berihram. Karena dia tidak berihram. Jadi dia tidak terkena aturan ihram. Dia tidak terkena aturan, ya, ihram. Dia bebas. Karena dia tidak berihram, dia hanya mengirim hadi. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mengirim hadi dititip lewat Abu Bakar Siddiq dan Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi haram atas diri Nabi SAW dengan pengiriman hadinya itu. Karena bukan muhrim, bukan orang yang berihram, hanya mengirim hadi. Tayyib. Terselesaikan satu lagi, Ar-Rabi', yang keempat, hadyun nadri, hadyu nadar, wa huwa ma yandurhu al-hajj, yaitu yang dinadarkan oleh orang yang berhaji, taqarruban ila Allah 'inda al-baitil haram, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembelih di al-baitil haram, di Ka'bah, ya, sekitar Ka'bah, tanah suci. Jadi ini karena nadar, ada sebabnya, sebabnya nadar. Wa yajibul wafa'u bihadzal nadri, dan wajib menunaikan nadar ini. Yang namanya nadar wajib ditunaikan. Naam. Man nadara an yata'a Allah falyuti'hu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bernadar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaati Allah, menunaikan nadarnya. Terlepas dari pembahasan yang ada di kalangan ulama mengenai hukum akad nadar itu sendiri, apakah memang dianjurkan, ya, ataukah dilarang, ataukah ada rincian, ya. Tapi kita tidak membahas itu. Yang jelas, terlepas dari hukumnya yang mengatakan sunnah, dianjurkan, yakni disyariatkan, dan yang mengatakan itu dilarang, dimakruhkan, ya, atau yang merincikan, ya, pembahasannya pada pembahasan nadar. Yang jelas, apapun hukum yang dipilih di situ, yang jelas apabila seseorang membuat akad nadar, ya, bernadar, maka apabila isinya adalah untuk menaati Allah, wajib dia tunaikan. Wajibul wafa'u bihadzal nadar, dan salah satu di antara ketaatan kepada Allah yang merupakan isi nadar yang wajib ditunaikan adalah yang kita bahas sekarang. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat Al-Hajj 29, "Tsumma liyaqdu tafafahum." Kemudian hendaknya mereka menunaikan manasik mereka dan menghilangkan kotoran dan gangguan yang ada pada tubuh mereka ketika usai melakukan manasik, ketika sudah tahallum. Wal yufu nudurahum, wal yufu nudurahum, dan hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Barang siapa bernazar untuk menyembelih haji, ya, ini orang yang berhaji bernazar untuk menyembelih haji, maka wajib dia menyembelih haji tersebut, menunaikan nazarnya. Wala yajuzul aklu min hadzal hadi, dan tidak boleh makan dari hadi ini, jenis hadi nazar, karena ini nazar, ya, yang dia sembeli, dia wajibkan atas dirinya untuk dia sembeli karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia sedekahkan semuanya, tidak boleh dia menyentuhnya, makannya. Baik, barakallahu fiikum, tafadhalu. Alhamdulillah.